السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي في الله، إن شاء الله pembahasan kita pada pertemuan yang mulia ini mengenai perdagangan saham. Sebelum menjelaskan perdagangan saham, perlu kita fahami apa itu saham dan apa hukum menerbitkannya, ya, dan apa hukum membelinya lalu memperdagangkannya. Saham adalah saham berasal dari bahasa Arab, sahmun, ashumun, berarti juz'un au ajza'un, bagian dari kepemilikan sebuah barang atau harta. Itu namanya adalah saham. Ya. Umpamanya ada sebuah harta warisan lalu dibagi sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jal, lalu anak laki-laki dapat sekian bagian dari pembagian tadi, anak perempuan dapat, istri dapat, orang tua dapat, masing-masing memiliki saham, memiliki bagian dalam harta warisan tadi sesuai dengan porsi yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jal dalam pembagian harta waris tadi. Ya. Kemudian ini juga tadi mereka memiliki sebuah aset, sebuah harta dengan tanpa ada transaksi di antara mereka. Karena yang mewariskannya atau orang tua mereka wafat, otomatis mereka bersyarikat, bersekutu, memiliki aset tadi sesuai dengan bagian atau saham yang menentukannya Allah Azza wa Jal. Kemudian ini juga bisa dilakukan dengan akad. A dengan B, C dan seterusnya, mereka bersepakat untuk memiliki sebuah aset. Maka membahas tentang saham itu berkaitan dengan hukum syirkah, hukum kerjasama. Syirkah atau kerjasama atau bersyarikat adalah ittifaqu tsnainin aw aktsar, ittifaqu tsnaini aw aktsar fi ma layhima aw amalayhima aw dhimmatayhima min ajli al-istirbah wa yakunu ribhu bainahuma wal khasaratu binisbati ashumihima. Kesepakatan dua orang atau lebih dengan harta yang mereka setorkan atau pengelolaan dari keduanya atau tanggung jawab kepada pihak ketiga dari keduanya untuk mendapatkan keuntungan, dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi modal. Ketika masing-masing menyetorkan modal dalam bentuk harta, dalam hal ini berbeda para ulama, namun mereka sepakat modal itu harus berbentuk mata uang resmi di negara tersebut. Kalau berbeda, maka harus disepakati dengan mata uang negeri tersebut. A setor modalnya dolar 100 ribu kebanyakan ya. Banyakan atau cukup? Cukup, ya udah. A, store modal 100.000 US dollar. Berapa miliar itu kalau rupiahnya? Hah? 1,4. 100.000 kemudian 1,4. B, store uang rupiah 1 miliar. C, store emas 1 kilo atau 2 kilo. Ya. Ini tidak boleh. Harus disepakati, jangan nanti pada waktu likuidasi Anda minta dolar, Anda minta emas. Yang rugi pasti yang punya store rupiah. Karena rupiah turun terus. Hah? Emas terus naik. Dolar kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Tapi lebih sering naiknya dibandingkan rupiah. Ya. Maka akan terjadi kezaliman kepada salah satu pihak. Terutama di sini yang akan terzalimi adalah yang punya rupiah. Andai dia store, andai mereka bekerjasama ini sebelum terjadi krisis moneter besar-besaran di Indonesia tahun 98, 97, 98, 94. 94 1 miliar besar. Ya. Berapa US dollar? Waktu itu cuma 2.500 rupiah 1 dolar. Berapa USD itu? 1 miliar dibagi 2.500 berapa? 250.000 USD. Kalau tadi 100.000 kan ya? Ya? 250.000. Ketika nanti terjadi krisis, dia minta, kata dia, modal saya kan dulu dolar, kamu modal kamu kan rupiah. Ya, 1 miliar waktu itu sudah berbeda dengan 1 dolar. Maka terjadi kezaliman. Oleh karena itu, sepakat para ulama dalam akad syirkah tadi, kerjasama tadi, bersyirikat tadi, masing-masing harus, semuanya harus sepakat ini dinilai dengan apa. Ada yang store tadi rupiah. Kalau rupiah memang mata uang negeri tempat umpamanya usaha itu berdomisili atau bertempat. Ada yang store dolar. Ada yang store emas kilo atau 2 kilo. Disepakati pada waktu itu 2.500 per US dollar, berarti Anda store sama rupiah sebanyak 2. Tadi dia store berapa? 100.000 kan ya? Berarti sama dengan berapa juta di waktu itu? 250 juta. Dia kan store 1 juta dolar US. Di tahun 94, 1 juta dolar US itu berapa rupiah? Kan 2.500 1 dolar USD. Dia store 100.000 US di tahun 94. Itu dinilai dengan rupiah pada waktu itu per dolarnya 2.500 kan ya. Berarti pada waktu itu berapa rupiah? 250 juta kan ya? Ya. Katakan kepada dia, modal kamu bukan 100.000 dolar US. Tapi modal kamu adalah 250 juta rupiah. Ya, modal saya 1 miliar. Yang ngasih, yang nyotor emas 2 kilo. Di waktu itu emas berapa per gramnya? 94, coba lihat 94 berapa. Biar selesai nanti antum kelahi datang ke saya, pusing saya. Sebelum kelahi sepakati dulu. Berapa? Harga emas per gram sekilo per gramnya berapa waktu itu? 200 ribu, 20 ribu. Per gram 20 ribu, 95 tadi kan ya? 50 ribu per gram. Berarti kalau 2 kilo Rp50.000 per gram kali 2.000 kan 2 kilo kan tadi. Hah? 100 juta. Ya. Kamu modal kamu bukan 2 kilo emas. Tapi kamu 100 juta. Saya 1 miliar, kamu 250 juta. Jangan nanti kemudian minta 2 kilo. Ya, pusing saya nanti habis semua harta saya. 1 miliar saya enggak cukup, sekarang kan enggak cukup 1 miliar 2 kilo. Hah? Kamu juga jangan minta nanti USD. Habis semua modal saya nanti buat nutup selisih karena dolar naik. Bukan karena dolar naik, karena rupiah turun. Ya. Emas enggak pernah naik. Cuman rupiah yang turun terus. Dari masa Rasulullah, satu dinar bisa membeli satu ekor kambing kurban. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah memberikan satu dinar 4,25 gram emas kepada Urwah bin Al-Jad Al-Bariki untuk beli kambing kurban dapat. Sekarang dapat juga atau tidak? Berarti emas tidak naik dan tidak turun. Tetap. Nilai tukarnya dengan barang dan jasa dari abad per abad, 5, 10 abad, 14 abad masih tetap. Ya. Maka ada 1 miliar. Kemudian 250 juta. Ada 100 juta. Persentasenya berarti berapa masing-masing ini? Berarti 1,350 juta kan ya? Ya. Yang 1 miliar berapa persentase sahamnya dia? Bagiannya dia? Berapa? 74%. Yang 250 juta? 18%. Yang 100 juta yang 2 kilo emas 7% cuman 7%. Jelas, ini namanya saham bagian-bagian. Itu makna saham secara definisi fikih dan secara bahasa Indonesia. Tetapi kemudian saham pernah dibuatkan dalam bentuk lembaran surat berharga. Sekarang sudah tidak kan ya? Sekarang saham paperless kan ya? Tidak ada kertasnya lagi atau masih ada kertasnya? Sudah tidak kan ya? Dari dulu pun memang saham tidak ada lembaran-lembaran. Tapi kalau ingin dibuatkan lembaran juga bisa tadi. Kamu di perusahaan ini punya 74% bagian saham. Saham itu artinya bagian. Ya. Yang mana yang bagian saya ini? Yang lantai atas, lantai bawah, lantai tengah? Hah? Semua lantai kamu punya 74%. Kemudian, ini yang meja, yang kursi, yang perabot, yang mana punya saya? Tidak ada yang punya kamu. Di sini kamu punya 74%. Di sini kamu punya 74%. Kalau ini aset perusahaan, ini kamu di sini juga 74%. Di tiang bendera ini kamu 74%. Ya? Jelas, begitu juga yang 18%, begitu juga dengan yang terakhir berapa? 7%. Ini dia yang saham. Jelas? Ya. Kemudian ada jenis saham, beberapa jenis saham ketika mereka terbitkan ada saham istimewa, ada saham biasa. Pernah dengar saham istimewa, saham biasa? Pernah? Saham istimewa itu biasanya dikuasai oleh pendiri sebuah perusahaan. Abdullah dengan Ahmad bertiga dengan Abdurrahman, mereka bersepakat tadi kan ya, kamu modal kamu tadi 1 miliar rupiah, kamu modal kamu 100 ribu dolar US, tapi sama dengan 250 juta rupiah. Kamu modal kamu 2 kilo emas tapi sama dengan 100 juta rupiah. Ya, ini kita bertiga memiliki saham istimewa di perusahaan ini. Kalau ada orang yang ikut boleh, tapi nilainya saham, tapi saham mereka namanya saham biasa. Ya, ada teman yang ikut dia ingin juga mengembangkan hartanya, dia punya uang daripada saya taruh di bank, hukumnya riba dan saya berdosa. Lebih baik saya ikut di usaha Anda ini, saya store umpamanya 200 juta rupiah atau 100 juta rupiah. Mereka bertiga mengatakan boleh, tapi dengan syarat sahammu saham biasa. Kami bertiga saham istimewa. Ada lagi kerabat yang satu ingin ikut karena lihat prospeknya bagus dan mulai kelihatan untungnya lumayan. Ya, yang lain banyak ikut. Mereka jawab boleh, cuman saham kalian saham biasa. Saham kami bertiga ini saham istimewa. Apa ditanya oleh mereka, apa keistimewaannya? Apa keistimewaannya biasanya? Apa? Pembagian untung mereka dulu yang dapat pembagian. Kemudian apalagi istimewanya? Suara mereka 2. Kalau tadi 74 kali 2 udah 144 suaranya dia. Yang 10%, yang 8% suaranya, yang 7% suaranya 14%. Ya. Kemudian yang tadi berapa? 18. Yang 18 suaranya 36. Kalau umpamanya suaranya per 1 kali 2. Yang lain saham, yang saham yang lain suaranya sebesar sahamnya dia. Tidak kali 2. Kalau masalah suara tidak ada masalah dalam penentuan kebijakan-kebijakan, tidak ada masalah. Tapi yang bermasalah dalam pembagian dividen, bahwa mereka dibagikan dulu keuntungan. Kalau ada keuntungan baru untuk yang lain sisanya. Ini tidak boleh. Karena mereka bisa jadi keuntungannya habis untuk mereka bertiga ini saja. Yang lain tidak dapat keuntungan. Dan ketika dilikuidasi, yang tiga ini, pemegang saham istimewa ini, ditutupi modal mereka dulu. Kembali 1 miliar dulu, kembali 200 juta, 250 juta dulu, kembali 100 juta rupiah dulu. Bila masih ada sisa dari likuidasi, baru dibagi-bagikan kepada pemegang saham biasa. Ini dua ini tidak boleh, karena akan mengantarkan kepada gharar dan riba. Di mana saham tiga orang ini tidak terkena kerugian, karena ditutupi dulu. Sedangkan saham yang lain terkena kerugian. Bila dalam syirkah ada modal yang tidak terkena kerugian, berarti modal dia berbentuknya bukan syirkah, bukan kerjasama, tetapi bentuknya adalah qard pinjaman. Ketika ada pertambahan keuntungan, maka namanya riba. Belum lagi terjadi gharar. Gharar andai umpamanya untung sih, tapi untuk menutupi dividennya untuk mereka dulu, yang lain tidak dapat. Ini gharar. Yang lain bisa dapat, bisa tidak, kalau mereka pasti dapat. Maka karena itu dia tidak dibolehkan. Jelas? Sudah, kalau Anda ingin buka saham dari orang lain, ya sudah samain aja. Kenapa harus istimewa-istimewain? Kalau mau minta suara, karena Anda merasa pendiri, Anda ingin perusahaan ini berjalan sesuai dengan visi dan misi Anda di awal, silahkan, tidak ada masalah. Suara Anda, ambillah suara yang banyak-banyak. Ya, tapi dalam pembagian untung dan rugi tidak dibolehkan. Ini dia saham. Jelas hukumnya secara umum. Kemudian saham ini bila dimasukkan ke dalam perusahaannya, masuk ke dalam bursa dengan persyaratan-persyaratan tertentu, ini saham bisa diperdagangkan. Kum jual beli saham. Dan saham yang tadi pun ini, walaupun tidak Anda bawa ke bursa, tidak bawa ke pasar bursa, bisa enggak dijual belikan juga? Bisa atau tidak? Bisa. Anda tadi, siapa tadi? Ahmad, Abdullah, sama satu lagi? Abdul Rahman. Ya. Si Ahmad berapa tadi? 74% kan ya? Anggaplah gitu. Abdullah berapa tadi? 250 juta, 18%. Si Abdurrahman 7%. Paham? Sekarang 7% itu sudah naik. Yang 7% kemarin 100 juta, sekarang Masya Allah ketika dinilai, divaluasi perusahaan tadi nilainya tadi jadi berapa? 1,35 kan ya? Sudah nilainya 4M. Maka 7% dari 4M berapa? 250 juta. Hah? 280 juta. Sudah nambah uangnya 80 juta rupiah. Ya. Dia kata dia, saya perlu ini membangun rumah. Ya, anak, rumah saya sudah ada teman untuk anak, dia mau nikah. Ya. Saya, dia bilang kepada mereka berdua, saya mau jual saham saya ini. Bisa ini? Maka perdagangan saham tidak mesti harus di bursa. Ini juga bisa. Dia sampaikan kepada mereka berdua, saya tidak ada uang tunai ini, kata yang si Ahmad yang punya saham 74. Karena juga saya ada kebutuhan-kebutuhan pokok, saya enggak bisa beli. Dia tawarkan ke ini siapa yang saham 7%, siapa tadi, Abdurrahman kan ya? Dia tawarkan ke Ahmad. Kata Ahmad, saya juga sedang butuh uang tunai, juga enggak bisa beli. Boleh dia jual keluar? Dia minta izin ke mereka berdua. Wahai dua saudaraku, teman kerabatku, mitra syirkahku yang baik hati, saya mesti harus untuk membantu anakku agar masa depannya cerah, cucu-cucuku lahir dalam keadaan sehat. Ya. Kalau kalian berdua tidak ada yang beli, boleh enggak saya jual ke orang lain? Mereka mengatakan, boleh, enggak ada masalah. Tapi dengan syarat, mereka buat persyaratan, umpamanya orang itu muslim, baik, dan ngerti sedikit banyak agama Islam, mau bekerja sama dengan kami dengan baik. Kalau kau mau kau tawarkan, nanti kamu undanglah kami, ya. Kalau kami setuju, enggak apa-apa, lepas. Jelas ini? Ya. Ternyata si Abdul Rahman menjualnya ke Adnan. Dia bawa Adnan. Mereka dua bersetuju. Tadi nilai 7% tadi sudah naik menjadi 280. Hah? 280 juta kan ya? Kata Abdul Rahman ke Adnan, memang nilainya sekarang 280 juta. Wahai Adnan, tapi kamu lihat sendiri perkembangannya luar biasa ini. Saya ingin tawarkan ke kamu dengan harga 300 juta rupiah. Dulu nilai awal diterbitkan, itu nilai apa nominal namanya? Yaitu nilai nominal. Nilai bukunya per sekarang 280. Nilai pasarnya dia mau ngambil untung, dia mau jual 300 juta. Boleh? Hah? Boleh? Salah. Boleh atau tidak? Dilihat dulu perusahaannya bergerak di bidang apa? Kalau bergerak di bidang jual beli emas atau lembaga keuangan, Berarti dia mewakili saham ini, mewakili aset terbesarnya adalah emas atau rupiah. Kalau mewakili rupiah, namanya bergerak di lembaga keuangan syariah yang BPRS atau apa. Ya. Kalau mewakili rupiah, dia tidak boleh dijual lebih dari nilai buku. Syarat pertama. Syarat kedua, karena tukar rupiah dengan rupiah apa syaratnya? Sama dan tunai. Harus bayar cash 280 juta sekarang, enggak boleh sore. Ya, transfer sekarang juga. Jelas? Tinggal lagi nanti nama si Adnan dicatatkan di notaris, dinotarilkan. Diganti nama Abdurrahman. Begitu kan ya? Kalau perusahaannya bukan bergerak, kalau bergerak di bidang emas atau perak atau mata uang lain selain rupiah, ini boleh dia jual lebih dari nilai buku. Karena menukar rupiah dengan emas, syaratnya yang penting harus berapa syaratnya? Dua apa tiga? Satu, enggak ada dua apa tiga, satu syaratnya. Yaitu harus tunai, ya dan biadin. Tidak boleh Adnan beranjak dari ruangan ini melainkan dia sudah serahkan kepada Abdurrahman sebanyak 280 juta boleh, 300 juta boleh juga. Bila perusahaannya saham ini bukan mewakili emas dan perak, tapi mereka bergerak di bidang umpamanya sembako, distributor besar beras Jakarta Selatan umpamanya, ya, ini boleh dia jual dengan 300 juta dan boleh dicicil. Kata Nan, kalau cash sekarang 300 juta saya nggak punya. Tapi kalau kamu mau, kan kamu beli rumah. Kan bisa juga kau beli dengan cicil. Saya bayar 100 juta sekarang, 100 juta bulan depan, 100 juta bulan ketiga saya lunasi. Jelas? Jelas ini? Ya. Baik. Itu secara umum tentang saham tadi. Dalam pembagian waris juga begini. Seperti dalam kasus tadi, tadi kasus warisnya gimana tadi itu? Dibagi berapa tadi hartanya? Coba siapa yang sedang ada kasus waris tanyakan. Ada kerabatnya yang baru meninggal, saya bagi warisnya nanti cara pembagian hartanya kita bagi dengan saham. Sejuk tangan. Ada antum yang bapaknya, ibunya, kakeknya baru meninggal? Dimik. Yang meninggal siapa? Assalamualaikum Ustaz. Beberapa waktu yang meninggal ayah saya. Sudah meninggal ayah antum. Ya. Siapa nama ayah anda? Nama ayah saya Harry. Pak Harry. Ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Amin. Ya Allah. Dan Allah memberikan tempat di dalam surganya yang mulia. Amin. Pak Harry ini ketika wafat, istri beliau masih hidup? Masih Ustaz. Istrinya dapat 1/8. Ada kertas, tolong pinjam saya kertas ini. Kita mau bagi saham Pak Heri. Minta saya kertas antum satu. Kertas satu. Sudah yakfiku. Istri Pak Heri wafat. Istri Pak Heri. Pak Heri wafat. Ahli warisnya istri. Istrinya dapat 1/8. Ibu bapak Pak Heri masih hidup? Tidak Ustaz. Sudah meninggal. Anak beliau ada berapa? Anak ada 4, laki-laki 3, perempuan 1. Sebentar, 3 anak laki. Kemudian 1 anak perempuan. Ya. Ini hartanya dibagi 8. Istri beliau dapat 1. anak dapat sisanya 7. 7 dibagi kepada 3 kali 2, 6 tambah 1, pas bagi 7. Anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Jelas? Ya, Ustaz. Apa yang ditinggalkan aset oleh Pak Heri? Ada rumah? Mungkin yang aset masih dimiliki secara bersama itu ada rumah, Ustaz. Rumah, sebentar. Rumah ini dimiliki bersama berdasarkan jumlah saham. Istri Pak Heri, siapa namanya? Eti. Ibu Eti. Ibu Eti. Ya. Ibu Eti memiliki 1/8. Kalau rumah ini disewakan, dia mendapat 1 bagian dari harga sewa. Disewa umpamanya per bulan dengan nilai 8 juta, Ibu Etik dapat 1 juta. Masing-masing anak laki-laki Pak Heri dapat 2 juta, 2 juta, 2 juta. Anak perempuan Pak Heri mendapat 1 juta. Jelas? Yes, Ustaz. Kalau dijual juga seperti ini. Kalau digusur juga seperti ini. Kalau kemudian ada yang salah satu, kata anak laki-lakinya yang satu orang, yang 2 bagian, kata dia, ini rumah posisinya di pinggir jalan besar. Kenapa tidak kita jadikan saja menjadi rumah toko atau ruko? Ya, kata mereka yang berempat, kata mereka yang berempat, kalau dirubah, direnovasi jadi ruko, kan butuh biaya lagi. Kata anak tadi, saya masukin biaya di situ. Ya. Pada saat anak ini akan merombak menjadi ruko, dinilai dulu saham, tanah, dan gedung ini berapa semuanya, dan rumah tadi. Anggap umpamanya nilainya 1 miliar rupiah. Jelas? Yes. Lalu biaya perombakan semuanya hingga menjadi ruko yang siap untuk disewa-sewakan dengan nilai 2 miliar. Berarti anak ini naik sahamnya. Sahamnya tambahnya saja dia sudah dapat 2/3. Ditambah saham dia tadi 2/8. 2/3 keseluruhan tambah 2/8 jadi berapa jadinya? Paham kan ya? Yang jelas paham kan ya? Jelas antum itu? Kalau kemudian ruko ini disewakan, masing-masing mendapat uang sewa sebesar nilai saham masing-masing. Yang paling banyak mendapat siapa? Anak laki-laki yang merenovasi menjadi ruko tadi. Karena sahamnya sekarang berapa jadinya? 2/3, 75% kan ya? Tambah dia punya saham di awal tadi 2/8, 2/8 berapa persen itu? 12%, 24. Hah? Pokoknya banyaklah saham dia di situ. Lebih dari 75. Mungkin menjadi 80 atau 90%. Ya. Tapi risikonya dia juga yang paling besar. La qadarallah. Terjadi gempa, hancur, hilang uangnya 90%. Yang lain cuma hilang sebesar saham masing-masing. Jelas ini, begini cara membagi waris juga. Masuk dalam saham. Kalau ibunya bilang, yang ibunya Bu Etik tadi, kata beliau, saya mah enggak pukir saham-saham saya dah tua, saya ingin dekat kepada Allah aja. Ya, rumah saya tinggal di rumah kalian senang, saya tinggal di rumah kalian, saya juga senang dekat dengan cucu saya, kata Ibu Etik. Saham saya di ruko tadi saya jual aja. Ya, siapa yang mau beli silakan di antara kalian, saya mau sedekahkan uangnya untuk bangun masjid, rumah saya nanti di surga, kata Bu Eti. Dia lepas sahamnya dengan nilai per hari dihitung, divaluasi lagi, yang saham dia tadi 1/8, yang 1/8 dari 1/3 dari keseluruhan yang saham laki-laki tadi. Jelas ini? Kalau susah ngitungnya minta bantu ke guru matematika. Saya ustaz bukan guru matematika ya. Jazakallah khair. Silakan dibacahi perdagangan saham. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Perdagangan saham. Pada pembahasan riba dain telah dibahas hukum menerbitkan saham biasa dan istimewa. Pada pembahasan sekarang akan dibahas hukum menjual belikan saham biasa. Karena saham istimewa, hukum menerbitkannya adalah riba dain, maka memperjual belikannya termasuk memperjual belikan riba dain. Adapun saham biasa, para ulama kontemporer sepakat bahwa saham perusahaan yang tujuan pendiriannya bergerak di bidang usaha haram, maka haram juga membeli sahamnya. Sebagaimana keputusan Majma' Al-Fiqhul Islami Divisi Fikih Oki dengan keputusan nomor 63 1/7 tahun 1992 yang berbunyi, La khilafa fi hurmatil ishami fi syarikati arduhal asasiyu gharduha syekh gharduhal asasiyu muharramun kata'amuli bir riba au intajil mahrramati au matajarati biha al-mutajarati biha. Tidak ada perbedaan pendapat akan keharaman hukum membeli saham perusahaan tujuan pendiriannya bergerak di bidang haram seperti perusahaan ribawi, perusahaan yang memproduksi barang haram, atau perusahaan yang memperdagangkan barang haram. Juga keputusan Al-Majma' Al-Fiqhul Islami Divisi Fikih Rabithah Al-Alam Islami Daurah ke 14 tahun 1995 yang berbunyi, para anggota Al-Majma' sepakat bahwa haram hukumnya membeli saham perusahaan yang tujuan pendiriannya bergerak di bidang usaha haram seperti transaksi riba atau memproduksi barang-barang haram ataupun memperdagangkan barang haram. Dewan Syariah Nasional lebih merinci tentang kegiatan usaha perusahaan yang diharamkan dalam fatwa nomor 20 DSN MUI 4 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syariah bab 4 pasal 8 yang berbunyi, jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam antara lain adalah A. usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang, B. usaha lembaga keuangan konvensional ribawi termasuk perbankan dan asuransi konvensional, C. usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram, D. usaha yang memproduksi, mendistribusi dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Saham perusahaan yang usahanya halal dan memiliki utang dalam bentuk pembiayaan ribawi. Bila sebuah perusahaan kegiatan usahanya halal, akan tetapi terdapat dalam pembiayaannya sesuatu yang mengandung unsur riba atau menyimpan uangnya di bank ribawi atau tercantum dalam anggaran dasarnya untuk bertransaksi dengan bank ribawi, maka bagaimanakah hukum membeli saham perusahaan tersebut? Ya, ini jelaskan ya. Kalau tadi perusahaannya memang bergerak di bidang yang haram, bidang riba atau memproduksi atau mendistribusikan sesuatu yang haram, ini haram Anda beli saham perusahaannya. Saham perusahaan rokok boleh dibeli? Rokok makruh apa haram? Haram. Hah? Haram. Iya, emang haram. Ya. Emang haram. Ulama dunia bersepakat mengharamkannya. Sebelum ulama dunia bersepakat, WHO, Organisasi Kesehatan Internasional, melarang rokok. Artinya mengharamkan rokok mereka. Ya. Dan produksi-produksi barang yang haram, ini haram dibeli sahamnya. Sekarang jenis bentuk yang kedua, perusahaannya kegiatannya halal, buat makanan yang halal dan sehat, atau konstruksi, manufaktur, atau jasa-jasa yang halal, ya, jasa pengiriman, punya jasa yang halal. Akan tetapi masalahnya adalah untuk permodalannya, ketika kurang umpamanya dana, mereka ada kredit dari bank ribawi, ada pinjaman dengan secara riba, atau mereka menempatkan dananya yang berlebih, mereka tempatkan di lembaga ribawi atau di bank riba. Jelas ini yang kedua ini. Ini berbeda para ulama tentang hukum membeli sahamnya dan menjualkannya juga tentu. Ya. Terus. Para ulama kontemporer berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama, boleh membeli saham perusahaan jenis ini dengan syarat A. Tetap meyakini haram hukumnya transaksi riba. B. Tidak tercantum dalam anggaran dasar perusahaan pasal yang menyatakan bahwa perusahaan akan melakukan transaksi pembiayaan ribawi. C. Besarnya pinjaman dalam bentuk riba tidak lebih dari 30% modal keseluruhan perusahaan. D. Besarnya uang yang disimpan pada bank ribawi tidak lebih dari 30% modal keseluruhan perusahaan. E. Besarnya pemasukan perusahaan dari transaksi riba atau haram tidak lebih dari 5% dari keseluruhan pemasukan perusahaan. F. Dan setelah menerima dividen, maka keuntungan dari riba wajib dibersihkan dan disalurkan untuk kepentingan sosial. Pendapat ini didukung oleh AAOIV, Dewan Syariah Bank Ar-Rajih, dan Dewan Syariah Nasional dalam fatwa tentang investasi dana reksa syariah pasal 10 dengan rincian sebagai berikut. Kondisi emiten yang tidak layak. Suatu emiten tidak layak diinvestasikan oleh reksa dana syariah. A. Apabila struktur hutang terhadap modal sangat bergantung kepada pembiayaan dari hutang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba. B. Apabila suatu emiten memiliki nisbah hutang terhadap modal lebih dari 82%, hutang 45%, modal 55%. Yang menjadi dalil bahwa ini adalah al-hajah, kebutuhan ya, yang mendesak. Paham ini pendapat pertama? Paham? Menurut mereka, bila sebuah perusahaan tadi memiliki pinjaman dalam bentuk riba, ya, asal kurang dari, ini beda-beda, kalau Dewan Syariah Nasional kurang dari 45%, kalau AIV mengatakan kurang dari 30%, berarti DSN lebih tinggi. Lebih tinggi ribanya bolehnya. Ya. Kalau di Wall Street mereka juga punya indeks saham syariah, indeks saham islamik. Ya, mereka juga, mereka memakai yang 30%, bukan yang 45%. Hanya Indonesia yang memakai 45%. Mana yang lebih syariah, Amerika apa Indonesia? Hah? Kalau ada riba ya tidak ada syariahnya, akhi. Taib. Cuman ini ribanya lebih besar, ini ribanya lebih kecil, hanya itu aja. Tapi syariahnya tidak lah. Taib. Kenapa mereka beralasan masih boleh? Ya, cuman ada ketentuan berupa catatan. Bila tidak ada dalam akta pendirian perusahaan itu pasal yang menyatakan bahwa perusahaan dibolehkan melakukan kredit ke bank konvensional untuk menambah modal. Bila ini ada, coret, tidak boleh Anda beli sahamnya. Karena bila ada pernyataan ini, walaupun nol pinjaman ribanya, kalau Anda beli sahamnya, berarti Anda menyetujui wakil Anda, karena perusahaan itu, direksi perusahaan adalah wakil Anda sebagai pemilik untuk mengelolanya. Berarti Anda mewakilkan ke dia, ya udah, kau pinjamlah dengan cara riba. Itu sudah berdosa Anda. Allah mengharamkan riba, Anda menghalalkan riba dalam akta pendirian tadi. Kan bukan saya yang buat, Ustaz. Ya, bukan Anda, tapi ketika Anda beli sahamnya berarti Anda setuju. Allah mengharamkan riba, Anda setuju riba. Ya. Ini jangan dicampur aduk. Gimana kita hidup lagi nih, Ustaz? Mau kerja di mana kita? Semua perusahaan pasti, mau BUMN, mau bukan BUMN, pasti ada kredit ribanya. Ya. Kalau Anda karyawan yang tidak berhubungan dengan transaksi riba ini, bukan di bagian keuangan yang mengajukan proposal pinjaman riba dan mengurus pembayaran ribanya, Anda di bagian lain, bagian IT tidak ada berhubungan dengan ini. Atau di bagian servis dan bagian yang lain. Ya. Tidak ada masalah. Boleh. Ya, jelas? Karena uang riba yang dipinjam perusahaan tadi itu adalah halal. Berarti gaji kita ada dari pinjaman riba, Ustaz. Yang berdosa adalah yang minjamnya. Uangnya uang halal. Ini menurut pendapat jumhur para ulama. Tapi mohon maaf, kalau pendapat Syafi'i tidak boleh sama sekali. Berarti kalau berdasarkan pendapat Syafi'i, ya udah Anda resign aja. Imam Nawawi mengatakan seperti itu. Imam Nawawi mengatakan bahwasanya akad pinjaman yang ada persyaratan ribanya, akad pinjamannya batal dan uang tidak halal di tangan peminjam dan wajib dikembalikan secepatnya kepada pemberi pinjaman. Jelas? Berarti tidak boleh Anda digaji dengan pinjaman riba tadi. Bagaimana PNS, Ustaz? Ya saya enggak tahu, itu kan pendapat Syafi'i bukan pendapat saya. Kalau Anda berpegang kepada pendapat Syafi'i, ya berarti Anda juga resign dari PNS karena gaji Anda dengan pinjaman uang riba. Ya. Dalam menurut jumhur para ulama, mayoritas para ulama, mereka menjelaskan ini dua akad yang terpisah. Ada akad pinjam meminjam, kemudian ada persyaratan bunga riba. Akad pinjam meminjamnya sah, yang haramnya adalah ribanya. Jelas? Maka uang tadi digunakan untuk membayar karyawan, untuk operasional perusahaan, uangnya sih adalah halal. Ini mayoritas para ulama mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Ya, saya tidak dengki dengan mazhab manapun, cuman yang berpegang teguh kepada mazhab siap-siap hari Senin untuk resign. Jelas? Terus, yang menjadi dalil pendapat ini adalah al-hajah, kebutuhan yang mendesak, akan keberadaan perusahaan yang modalnya berasal dari saham masyarakat yang bergerak di bidang telekomunikasi, listrik, air bersih, perkebunan, peternakan, angkutan umum, darat, laut, dan udara. Perusahaan jenis ini membutuhkan modal yang sangat besar, dan hampir tidak mungkin modal tersebut berasal dari sekelompok orang tertentu. Biasanya para pengelola perusahaan tersebut adalah orang-orang yang tidak mengerti aturan syariat dalam hal muamalat, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan melakukan transaksi dengan bank ribawi dalam hal simpan pinjam dan sebagainya. Maka bila membeli saham perusahaan tersebut dihukumi haram, dikhawatirkan kebutuhan umat akan jasa dan produk yang diberikan perusahaan tersebut tidak terpenuhi, sehingga kehidupan umat di era modern akan menjadi tidak tertata dan tidak berbudaya. Iya, kata mereka, sekarang perusahaan-perusahaan TBK yang melayani dan mensuplai kebutuhan pokok umat kaum muslimin di dunia itu semuanya ya ada kredit ribawinya. Kalau Anda katakan tidak boleh, tentu tidak berjalan kehidupan sebagaimana layaknya lagi. Tutup telekomunikasi, tutup listrik, tutup air bersih. Emang kamu mau kembali ke zaman apa? Zaman sebelum ditemukan itu semua. Ya. Ini alasannya tidak kuat. Ini alasan tidak kuat. Coba apa tanggapan saya? Baca di situ. Tanggapan. Dalil ini tidak kuat karena sebagian emiten perusahaan yang modalnya berasal dari saham masyarakat memang dibutuhkan dalam kehidupan umat. Namun sebagian lagi tidak demikian halnya. Maka menyamaratakan hukum boleh untuk semua emiten tidaklah tepat. Kemudian juga, jika umat Islam sadar akan syariat mereka dan seluruh umat memboikot, tidak membeli saham perusahaan yang bercampur transaksi haram, dapat dipastikan perusahaan tersebut akan tunduk dengan keinginan umat dan akan mengumumkan ke khalayak ramai bahwa perusahaan yang mereka dirikan sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana kenyataannya pada saat ini di dunia perbankan, di mana seluruh bank ribawi berpacu untuk membuka unit syariah, karena bank ribawi mulai ditinggalkan umat dan umat beralih ke bank syariah. Paham? Ini tahun 2012. Sekarang ada bank syariah mau mati. Ya biasa, namanya usaha hidup mati itu biasa kan ya. Bukan berarti syariah mati semua. Ya. Tapi yang di awal tahun 2009, Inggris, Indonesia baru punya satu bank yang murni syariah. Inggris di waktu itu sudah punya 3 bank murni syariah. Tujuannya apa? Mereka mau bertobat, maksudnya Islam, tidak. Tujuannya ingin menarik dana-dana dan investor-investor muslim di negara-negara muslim yang dana mereka itu banyak. Coba Anda kalau sepakat semua kaum muslimin Indonesia hari ini dan yakin bahwa bank riba itu adalah haram, bank konvensional adalah haram, hari Senin mereka semuanya tarik, tutup rekening mereka di bank konvensional. Hari Selasa apa yang terjadi di Indonesia? Hah? Semua bank syariah. Iya atau tidak? Di Sudan seperti itu. Sudan memang negara kecil, negara miskin, tapi keberagamaan warganya tinggi, sehingga tidak ada di sana bank kecuali bank syariah, bank Islami, Islamic Bank. Jelas? Ya. Jadi kita yang memaksa mereka untuk bersyariah. Bukan kita yang dibodoh-bodohi. Ya, sampai pun dengan bank syariah dalam tanda kutip akad-akadnya masih banyak yang perlu diperbaiki. Ketika nasabah meminta saya maunya merubah dengan seperti ini, seperti ini, seperti ini, tidak mau dengan SOP Anda. Dia akan jawab, "Oh, enggak bisa." Ya, karena Anda baru satu. Datang lagi setelah itu teman Anda sih minta begini, begini, begini. Juga enggak bisa. Datang yang ke-10 dia mulai stres. lah ini banyak yang begini, ini pangsa pasar ini. Nanti datang rombolan ke 20, berubah sudah cara pandangnya. Datang rombongan yang ke-30, dia sudah usulkan ke atasannya. Yang rombongan ke-100 sudah menjadi SOP-nya. Dia kan dagang, bukan pengen ribut kan dia kan ya. Kalau dagang dia tentu ikuti kebutuhan pasar apa. Kalau pasar membutuhkan yang murni syariah, pasar mengerti agamanya, ya, otomatis semuanya walaupun mereka bukan non-muslim, mereka akan buat syariah. Seperti sekarang logo halal untuk kuliner. Banyak Anda lihat perusahaan-perusahaan menghasil membuat makanan, produsen makanan-makanan yang tidak ada hubungan dengan Islam, tapi logo halalnya lebih besar daripada aroma makan yang punya orang muslim. Daripada warteg, dari warung padang, lebih besar logo halalnya mereka. Karena kebutuhan pasar, mereka mau jualan. Jelas? Terus. Tapi kalau Anda yang muslim tunduk, ya udah selamanya Anda akan diperalat oleh syaitan dan menjadi budak syaitan. Terus. Pendapat kedua, haram hukumnya membeli saham perusahaan yang kegiatan usahanya halal, akan tetapi terdapat dalam pembiayaannya sesuatu yang mengandung unsur riba, atau menyimpan uangnya di bank ribawi, atau tercantum dalam anggaran dasarnya untuk bertransaksi dengan bank ribawi. Pendapat ini merupakan keputusan berbagai lembaga fikih internasional, di antaranya A. Majma' al-Fiqh al-Islami Divisi Fikih Oki dengan keputusan nomor 63/1/7 tahun 1992 berbunyi al-aslu hurmatul ishami fi syarikati tata'amalu ahyanan bil muharramati karriba wa nahwihi birragmi min anna anshitataha al-asasiyyata masyru'atun. Haram hukumnya membeli saham perusahaan yang terkadang melakukan transaksi yang diharamkan seperti riba, sekalipun kegiatan usaha perusahaan tersebut bergerak di bidang yang dihalalkan. B. Al-Majma' al-Fiqhi al-Islami Divisi Fikih Rabitah Alam al-Islami dalam keputusan Muktamar ke-14 di Mekah pada tahun 1995 yang berbunyi, seorang Muslim tidak boleh membeli saham milik perusahaan yang sebagian transaksinya dalam bentuk riba. C. Lembaga Fatwa Kerajaan Arab Saudi nomor fatwa 11.967 yang berbunyi, tidak boleh membeli dan menjual saham milik perusahaan yang di antara transaksinya mengandung riba dalam hal simpan pinjam. Dalil dari pendapat ini bahwa hubungan antara pemegang saham dan perusahaan adalah akad wakalah, di mana status pemegang saham sebagai mewakil pihak yang mewakilkan dan perusahaan sebagai wakil. Maka jika seorang Muslim tahu bahwa sebuah perusahaan melakukan transaksi riba dan tetap membeli saham perusahaan tersebut, sesungguhnya ia mewakilkan kepada perusahaan tersebut untuk melakukan transaksi riba. Ini pertanda bahwa ia menyetujui transaksi riba sekalipun mulut dan hatinya mengatakan tidak. Dan teks-teks Al-Quran dan hadis jelas mengharamkan riba sekalipun sedikit. Wallahu a'lam. Pendapat kedua yang mengharamkan untuk membeli saham perusahaan yang kegiatan usahanya halal, akan tetapi sebagian transaksinya terdapat hal yang diharamkan, lebih kuat. Karena bila halal bercampur dengan yang haram, maka hukum haramnya lebih dominan, seperti air bersih bercampur dengan najis. Cukup. Silakan yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberi keberkahan kepada Ustadz dan seluruh jamaah. Allah. Mohon izin bertanya Ustadz terkait dengan OVO dan semacamnya. Saya mendengar penjelasan dari Ustadz bahwa haram menggunakan jasa OVO apabila disertai dengan potongan harga. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, mohon maaf sebelumnya kalau sebut merek, saya sering menggunakan Grab bike Ustadz, tapi selama ini saya menggunakan cash. Belakangan setelah utak-atik, saya melihat bahwa ada opsi untuk menggunakan pembayaran OVO, namun diskonnya bisa dicabut atau dilepas Ustadz. Walaupun sebenarnya masih ada keuntungan tambahannya, yaitu apabila kita menggunakan pembayaran OVO, walaupun mungkin tanpa potongan harga, tanpa diskon, reward customer point-nya lebih besar dibandingkan dengan reward membayar dengan cash. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, mungkin ada dua sih, tapi semuanya terkait dengan ini. Bagaimana hukumnya menggunakan OVO dalam hal ini Ustadz? Misalnya saya pakai Grab Bike, bayar pakai OVO tanpa potongan harga, tanpa diskon, dan tidak disertai juga dengan niat untuk menebus customer point yang lebih besar yang diberikan oleh pihak Grab sendiri Ustaz. Poinnya Anda buang? Baik. Kenapa Ustaz? Poinnya Anda buang atau Anda pakai? Selama membayar cash saya uangkan Ustaz. Tapi kalau dengan skema seperti ini, andaikan dibolehkan, saya berniat untuk mungkin... Kalau cash tidak masalah, dapat poin, dapat potongan. Cuman kalau dengan e-wallet tadi kan Anda meminjamkan uang dengan mereka, maka terjadi riba. Maka Anda tidak boleh dapat manfaat dari memberikan pinjaman kepada mereka dalam bentuk top up tadi. Ustaz. Berarti ini tidak boleh digunakan Ustaz. Mungkin satu Ustaz pertanyaan secara umum. Kapan, kadang saya bingung Ustaz, kapan sebenarnya kita dalam menilai sesuatu hukum kita menggunakan hukum halal haram dan kapan juga kita menggunakan maslahat mudarat, karena terkadang saya melihat ada fatwa-fatwa yang menggunakan maslahat mudarat sebagai, mungkin tidak terkait dengan transaksi fikih secara langsung Ustaz. Sebagai contoh kemarin salah satu channel sunnah mereka kan mempunyai postingan di YouTube Ustaz, cuma dari YouTube menyuruh mereka mau menutup akun mereka karena selama ini mereka mematikan fitur iklan Ustaz. Mematikan fitur iklan di YouTube Ustaz, channel sunnah ini, karena mereka menghindari mungkin maksiat-maksiat yang muncul dari iklan tersebut. Terus kemudian YouTube memaksa, secara tidak langsung memaksa, kalau kamu tidak pasang iklannya, tidak mengizinkan channelmu pasang iklan, kami akan tutup. Kemudian pertimbangan maslahat mudarat, channel sunnah ini akhirnya tanda kutip dengan pertimbangan maslahat mudarat membiarkan akun mereka terpasang iklan karena mungkin banyak followernya juga, kalau ada kerugian kalau ditutup channelnya Ustaz. Jadi itu mungkin pertanyaan Ustaz, kapan kita pakai? Ini bukan maslahat mudarat, ini mudarat 100%. Anda buka konten channel dakwah. Saya sering buka YouTube ceramah-ceramah syaikh dari baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Sedang syaikh berceramah tentang mengingatkan kepada Allah haramnya dosa, muncul musik dan wanita buka aurat. Ini maslahat atau mudarat? Mudarat. Enggak bakal Anda mendengar ceramah syaikh itu lagi. Bukan syaikhnya yang salah. Ini pengelolanya yang salah. Ya, salah seorang ulama anggota fatwa di Kerajaan Saudi Arabia, beliau profesor bidang hadis, Profesor Dr. Abdul Khalim Al-Khudair, kata beliau, dulu aku punya jihaz handphone yang lama yang namanya kan ghabiyah, bodoh, kalau sekarang kan smart, pintar. Tapi ketika aku buka yang pintar ini, muncul musik, muncul Nita buka aurat. Ya udah, biarlah saya jadi bodoh kembali daripada saya dapat maksiat. Saya matiin handphone yang pintar tadi, pintar mengajarkan saya maksiat. Ya, padahal kalau Anda berpikir kan ini banyak manfaatnya segala macam. Jelas. Saya tidak ikut campur, itu keputusan mereka, tapi menurut saya seperti itu, wallahu a'lam. Tidak ada, kalau sebuah dosa tidak ada manfaat mudaratnya. Sebuah dosa kan haram. Ya. Dan tidak pun di channel tersebut yang Anda sebutkan tadi, kalau semua channel-channel Islam memboikotnya, besok mereka yang angkat tangan. Sama seperti yang tadi. Wallah ta'alam. Berarti pembahasan maslahat mudarat itu pembahasan lain, Ustaz, ya? Jazakallahu khair. Yang Anda timbang-menimbang maslahat itu di antara dua maslahat. Antara kemudian mafsadah dan maslahatnya itu ditimbang kalau mafsadahnya besar. Ini jelas maslahatnya jadi hilang dengan mafsadahnya. Wallah ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz beserta jamaah kaum muslimin yang hadir di Masjid Nurul Iman. Mohon maaf Ustadz, saya ingin bertanya. Saya baru merintis usaha kecil-kecilan Ustadz, jual beli barang kredit secara syariah. Yang saya mau tanyakan, apa yang harus saya hilangkan agar transaksi jual beli saya ini halal? Mekanisme cara Anda sekarang bagaimana? Saya beli barang, kemudian saya jual ke orang tersebut. Orang tersebut yang mana? Orang pembeli. Misalkan ada orang beli ke saya, pesan. Seseorang datang kepada Anda. Iya, pesan ke dia saya. Dia menyampaikan barang yang diinginkan. Iya, betul. Pada tahap ini, apa yang Anda lakukan dengan dia? Saya komunikasi dulu, misalkan barangnya ini segini, saya kasih harga segini, mau enggak kalau misalkan segini dicicil segini gitu. Saya jualnya seperti itu, Ustaz. Kalau dia bilang mau? Mau, nanti saya belikan, kemudian bulan depannya pas dia ada uang, baru dia cicil gitu, Ustaz. Setelah Anda belikan, dia enggak jadi? Oh, itu saya tidak denda, Ustaz. Saya tidak kenakan denda. Pada saat dia mau tadi, iya. Dia harus bayar DP? Enggak. Jadi kalau enggak jadi enggak ada masalah? Enggak masalah, Ustaz. Ya. Terus Anda apain lagi setelah itu? Dia mau, terus Anda apa? Kemudian saya belikan. Setelah itu Anda beli untuk dia atau untuk diri Anda? Gimana, Ustaz? Anda membeli barang tadi untuk orang yang pesan atau untuk diri Anda? Untuk saya dulu, baru ke dia. Pertanyaannya coba, Anda beli ketika membeli untuk Anda atau untuk orang yang pesan? Untuk orang yang itu, Ustaz. Tadi untuk saya, untuk orang yang mana yang betul? Saya tanya lagi baik-baik. Terakhir. Jadi, ketika Anda beli barang, iya. Ini Anda beli untuk Anda atau untuk dia? Kalau umpamanya ada Tanda bukti atas nama Anda atau nama dia? Atas nama. Kalau ada balik nama segala macam, atas nama Anda atau atas nama dia? Oh, ada kasus saya jual motor, Ustaz. Nah, itu atas namanya langsung ke dia, Ustaz. BPKB-nya. Berarti dia dapat barang gratis. Iya, Ustaz. Iya. Iya seperti itu. Iya seperti itu. Berarti antum enggak jualan lagi berarti namanya. Kan udah nama dia. Iya, langsung atas nama dia, Ustaz. Iya. Iya, Fi. Kalau itu berarti Anda bukan untuk beli atas nama Anda. Ini tidak boleh. Jelas? Jelas, Ustaz. Kalau pakai walaupun pakai uang Anda, berarti Anda nalangin dia. Anda minjamin uang Anda belikan untuk atas nama dia. Iya. Ya. Karena Anda meminjamkan uang tidak boleh dapat pertambahan. Berapa yang Anda beli 10 juta atau 15 juta, dia pun bayar tidak boleh lebih dari 15 juta. Dapat untung Anda? Iya, dapat. Dapat. Oh, enggak. Enggak. Baik. Maka pertama Anda beli untuk diri Anda dulu. Ya. Kalau dalam kasus motor yang ada surat menyurat, ya. Kalau umpamanya sekedar kuitansi pembayaran, kan enggak ada masalah pakai nama siapa juga kan ya? Iya, betul. Jangan pakai nama dia, pakai nama Anda. Tapi dalam surat menyurat yang harus pakai nama orang tertentu, maka Anda beli dulu, terima dulu, jual ke dia, nanti minta balik namanya langsung ke dia. Tapi balik nama itu setelah ada jual beli. Setelah barang Anda terima, Anda jual dulu. Sehingga Anda menjual, membeli bukan untuk dia, Anda membeli untuk diri Anda, sehingga tidak terjadi riba. Oh, jadi motor kita serahkan dulu ke orangnya, baru setelah itu... Gimana Anda serahkan? Tentu beli dulu. Iya, Ustaz. Ditangkap polisi nanti Anda. Masuk ke dealer langsung menyerahkan motor, Anda beli dulu. Ketika ditanya pihak dealer, Pak atas nama siapa? Sebentar dulu. Saya terima dulu motornya, ya. Saya tolong bawa keluarkan dari gudang Anda, ya. Mana motor buat saya tadi? Atas nama siapa, Pak? Enggak, saya harus begini. Nanti orang akan beli dari saya setelah saya serah terima di depan dealer kamu, ya. Kemudian nanti dia yang mengurus balik namanya ke kamu. Mau enggak pihak dealer? Mau. Mau dia keluar kosong? Tawarkan. Tidak. Kalau dia enggak mau, paksa dia. Oh iya. Kalau dia enggak, masalahnya Anda tidak jadi halal. Iya. Kalau dia tidak mau juga, kalau enggak mau saya cari dealer yang lain. Ada kok dealer yang lain mau. Ya. Iya, Ustaz. Ada satu lagi, Ustaz. Apa yang dimaksud dengan jual beli harga jual beli dua harga itu yang dilarang Rasulullah, Ustaz? Apa yang dimaksud dengan jual beli dua harga yang dilarang Rasulullah, Ustaz? Sallallahu alaihi wasallam. Dua jual beli yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat halaman 424. Catat halamannya 424. Dari 424 sampai 430. Ada 6 halaman. Oh iya, cukup jelas di sana. Maksudnya bukan kalau tunai sekian, karena Anda akan menjual. Ini motor kalau tunai saya jual 17. Anda beli tadi 15. Kalau bayar nyicil berapa lama nyicil? Setahun kata dia. Saya jual 18 atau 19. Dia setuju. Berarti ini dua harga apa satu harga? Satu. Dua penawaran atau tiga penawaran harga, tetapi bersepakat dengan satu harga. Tidak termasuk dalam larangan hadis tadi. Iya. Wallah ta'ala. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Allah atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Ustaz dan jamaah sekalian yang hadir di majelis ini. Allah. Pertanyaan Ana menjual rumah warisan dari ayah Ana. Siapa? Warisan dari ayah. Ana menjual rumah warisan dari ayah. Iya. sudah diiklankan sejak tahun 2015, di tahun 2019 sudah ada pembeli. Kemudian 2015 diiklankan? Iya, 2019 sudah ada pembeli. Selama 4 tahun diapain? Diiklankan saja Ustaz, tapi belum ada pembeli. Baru sekarang alhamdulillah dapat pembeli. Enggak, sebentar. Selama 4 tahun tadi diapain? Dikosongkan Ustaz. Hanya diiklankan saja, tidak dia tidak diapa. Kenapa tidak ditempatin atau disewakan? Enggak boleh. Ini nikmat Allah, enggak boleh disia-siakan. Orang susah dapat tempat, Anda rumah Anda kosongin. Iya Ustaz. Kalau enggak ada yang mau nyewa dengan harga yang disepakati, harga turun dikit lebih baik. Tidak ada juga, ya udah tempatnya dia gratis, yang penting bersihin. Dapat pahala kan Anda? Berarti ya. Kalau untuk kesalahan, berarti yang sebelumnya Anda lakukan ini kesalahan ya Ustaz ya? 4 tahun menganggur dalam tanda kutip. Taubatnya bagaimana Ustaz? Bertaubat kepada Allah, minta ampun. Baik. Kemudian kan sudah ada pembeli di tahun ini, 2019. Di dalam draft pra pengikatan jual beli PPJB itu dituliskan nominal harga rumah yang tidak sama dengan harga yang sebenarnya disepakati antara saya dengan pembeli, karena pembeli ingin mengecilkan pajak dari kesepakatan bersama, maka pajak penjual dan pajak pembeli semua ditanggung oleh pembeli. Maka pembeli bersepakat dengan notaris juga untuk merubah nominal harga rumah yang dicantumkan dalam draft PPJB. Nah, yang seperti ini hukumnya bagaimana? Kemudian pembeli ini, wallah ta'ala alam, ini jelas bohong namanya kan ya. Jadi apa yang harus seharusnya kami lakukan bagaimana Ustaz? Tanyalah kepada notarisnya, ada enggak solusi yang lebih baik yang legal di negara? Saya sudah tanyakan, apa ada solusi lain untuk mengecilkan pajak? Dari pihak notaris tidak ada, selain dengan mengubah nominal harga. Ya, begitu Ustaz. Ini kan bohong. Lebih baik Anda tidak mau berbohong. Udah tuliskan aja apa adanya ya. Kalau bila dituliskan apa adanya, konsekuensinya pajak yang akan ditanggung oleh si pembeli ini akan sangat besar. Karena menanggung dua pajak sekaligus, tiga, bahkan tiga pajak sekaligus. Pajak balik nama waris, kemudian pajak penjual dan pajak pembeli, dan kemungkinan si pembeli ini akan sangat terberatkan dengan hal ini. Dari nominal harga yang dicantumkan di PPJB itu sudah lebih dari harga NJOP Ustaz. Jadi rumah ini terjual dengan harga dua kali lipat dari harga NJOP dan dicantumkan di PPJB harga yang sedikit lebih tinggi dari NJOP tapi jauh lebih rendah dari harga asli yang kami sepakati. Tapi secara harga NJOP sudah melebihi. Begitu. Dan dari notaris sendiri tidak ada solusi lain untuk mengecilkan pajak selain dengan memanipulasi nominal harga rumah ini. Begitu. Nah, jadi bagaimana Ustaz untuk PPJB-nya bagaimana? Kemudian wallahu a'lam. Anda sepertinya ingin saya mengatakan udah berbohong ajalah kamu darurat. Enggak. Ya, saya juga bingung Ustaz, karena ini bukan hanya ahli warisnya, bukan cuma saya. Ya, Anda ada sampaikan, ya udah, kalau ahli waris yang lain tidak mau ya, Anda kan harus tanda tangan kan ya? Ya, jadi saham saya di dalam pembagian waris ini, saham saya hanya 20%. 80% saham saudara saya. Dan saya sudah sampaikan. Iya, Anda dapat dosa 20%. Ya Ustaz, makanya jadi saya ini bingung Ustaz, jadi bagaimana yang kecuali Anda tidak tanda tangan enggak ada masalah. Dan kalau saya tidak tanda tangan di PPJB begitu Ustaz. Di mana? Di AJB tidak tanda tangan. Iya. Di AJB-nya tidak tanda tangan enggak ada masalah. Sepertinya tidak mungkin Ustaz, karena untuk pengurusan balik nama waris salah satu ahli waris, seluruh ahli waris harus menandatangani. Dan di dalam pengurusan surat-surat balik nama waris itu pasti dicantumkan nominal harga penjualan. Walhasil, mintalah keteguhan nanti kepada Allah. Yang jelas saya enggak mungkin mengatakan boleh Anda berbohong. Iya Ustaz, saya Anda paham. Dan untuk yang Anda pribadi, jadi Anda tidak tanda tangan begitu Ustaz yang apa ya, namanya? Ya. Nah, kalau Anda tidak tanda tangan kan berarti akan konflik Anda dengan Anda begitu. Anda jual aja saham Anda ke abang Anda udah selesai. Pertama Anda buatkan akta notaril antara Anda dengan abang Anda, Anda jual saham Anda ke abang Anda. tanggung pajaknya oleh Anda, enggak ada masalah. Bagaimana Ustaz? Afan, kan Anda punya saham 20%. Iya. Jual saham Anda ini ke yang punya saham mayoritas, saudara Anda. Jelas? Jelas, sampai di situ jelas. Tanggung kemudian pajaknya oleh Anda, berarti Anda jualnya lebih murah. Enggak Ustaz, jadi untuk pajak sedengar dulu saya katakan. Iya, Afan Ustaz. Ya, yang antara Anda dengan abang Anda dengan nilai real dan pajaknya Anda yang nanggung. Selesai. Paham enggak sampai di sini? Paham Ustaz. Berarti nanti yang akan menjual kepada orang itu abang Anda sendiri, Anda enggak perlu tanda tangan lagi. Iya Ustaz. Cuma ya, sebelum proses penjualan ke pihak yang baru ini akan beli ini, kan terlebih dahulu rumah atas nama ayah itu harus dibalik nama dulu. Udah balik nama kan ke nama abang Anda yang Ya, dalam tadi. Proses balik nama itu harus ada tanda tangan juga dari ahli waris yang lain untuk dibalik nama ke itu saja dari nama ahli waris. Iya, ketika balik nama tadi, balik nama ke nama abang Anda yang bersikeras tadi dan jual saham Anda ke dia di bawah tangan. Nah, di dalam surat pengurusan balik nama itu dicantumkan juga Ustadz nominal harga penjualan. Jadi ada dua surat yang diurus, surat balik nama waris dan surat jual beli. Yang dalam hal ini baru sampai dalam tahap PPJB. Nah, untuk yang surat balik nama waris. Wallahu ta'ala alam ibu, habis ilmu saya. Iya Ustadz, Ana juga bingung. Hanya segitu ilmu saya yang bisa saya. Ya baik. Kemudian mintalah kepada Allah petunjuk, semoga Allah mudahkan urusan di dunia dan di akhirat. Kemudian Ustaz masih bersambung Ustaz. Ini kan Afan Ustaz nih sedikit. Ini kan si pembelinya ini tidak membayar tunai, tapi termin 3 kali pembayaran. Nah, si pembelinya ini sepakat mencantumkan klausul di dalam PPJB apabila ada keterlambatan pembayaran atau tidak bisa menyelesaikan kewajibannya, maka jual beli batal dan uang yang sudah masuk akan hangus. Nah, ini si pembeli sendiri yang menyarankan dan menyetujui. Nah, apakah kami zolim atau bagaimana Ustaz? Sementara sih pembeli sendiri belum bisa memberikan jaminan apa-apa dan kita sendiri juga bingung mau seperti apa. Untuk kalau mau digadaikan rumahnya, kami juga nggak yakin sih pembelinya akan mau menjadikan rumah. Boleh, itu. Boleh, nggak masalah. Kemudian zakatnya Ustaz berapa kali Ustaz? Ini kan zakatnya. Apakah mengeluarkan zakat? Kan ini sudah rumah ini kan sudah diiklankan dari 2015 dan baru laku tahun ini, bagaimana perhitungan zakatnya? Zakat itu ada untuk zakat perniagaan. Tidak setiap menjual barang niaga. Apa itu definisi niaga? Anda menjual untuk mendapat pertambahan harga dari harga beli. Itu dia yang dagang. Kalau ini, Anda yang penting menguangkannya. Baik harganya sama dengan harga pasar ataupun di bawah harga pasar, ya atau tidak? Paham maksud saya ibu? Tidak paham Ustaz. Tidak ada uang zakat, ya udah. Tidak ada zakat? Tidak ada zakat. Tapi setelah uang diterima, setahun setelah itu sampai nisab yang bagian Anda keluarkan zakatnya. Setahun setelah terima uang. Oh, baik. Satu lagi Ustaz, terakhir Afwan, kalau pembeli ini tidak diperbolehkan menempati rumah sampai lunas, apakah itu zalim atau tidak? Kenapa? Kalau si pembeli ini kami tidak perbolehkan untuk menempati rumah sampai dilunasi, apakah klausul seperti ini di dalam PPJB termasuk menzalimi dia atau tidak? Tapi dia setuju. Tidak ada jual beli namanya. Yang namanya jual beli berpindah kepemilikan. Barang menjadi milik hak pembeli. Ya, piutang menjadi milik hak penjual. Sekarang apa hak Anda melarang dia untuk menempatinya dan memakainya? Sebagai jaminan Ustaz, khawatir tidak bisa menyelesaikan kewajiban. Jaminannya kan surat-surat balik namanya nanti dipegang sama notaris. Ya, baik Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Kalau Anda juga ingin minta barang yang lain jaminannya dekat dia. Yang jelas itu sudah milik dia dengan akad jual beli. Berarti Anda menzalimi dia. Ya. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, saya ada pertanyaan titipan. Ini betul Ibu, udah dua kali ini apa Ustaz baru sekali Ibu? Ah, saya orang kali tapi panjang banget. Kedua beda orang. Iya. Ah, ini ada pertanyaan sepupu saya baru mau beli saham. Ini kurang ada. Jelas. Sepupu saya baru mau beli saham nih Ustaz. Mau beli saham. Iya, apakah Ustaz punya referensi perusahaan yang Ustaz sudah tahu bahwa perusahaannya itu halal sahamnya? Gampang. Ini masjid tidak boleh berjual beli di masjid. Baik Ustaz. Untuk yang kedua Ustaz, ini mau tanya apa hukumnya kalau misalnya kita kerja di daycare, daycare-nya itu dia kerja sama bank konvensional. Ulangi. Kerjanya di daycare. Apa? Daycare yang jaga titipan anak. Jasa penitipan anak, Ustaz. Tadi care tadi apa? Iya, daycare, jasa penitipan anak. Daycare. Jasa penitipan anak. Ya. Itu bahasa Indonesia saya paham. Iya, maaf. Tadi saya enggak ngerti itu. Iya, jasa penitipan anak ini kerjasama dengan bank konvensional. Kerjasamanya dalam bentuk? Dalam bentuk jasanya, dia manajemen serta SDM-nya dari yayasan itu, terus untuk fasilitas operasionalnya dari bank konvensional. Maksudnya fasilitas operasional itu apa? Jadi kayak tempatnya, peralatan-peralatannya, semua barang-barangnya dari bank konvensional. Hadiah? Atau emang kredit, emang atau? Mereka yang sudah siapkan nggak paham saya mereka yang sudah siapkan jadi dari yayasan ini dia hanya kayak mengelola untuk manajemen sama SDM-nya yang ngajarnya dan berarti mainan anaknya ada di situ mari iya. Nabung di bank riba X gitu Iya, ya, pokoknya ada beberapa mainan, semua fasilitasnya semuanya dari bank konvensional tersebut. Kalau tidak ada iklan ribawi, karena anak-anak ini terpapar ribawi sudah semenjak bayi, kan kasihan. Bedongnya jadi, pakai bedong ada cap banknya. Enggak, jadi gini ada lambang-banknya, kasihan. Jadi anak dari bayi sudah terpapar riba. Jadi yang di daycare ini emang anaknya yang ibunya hanya bekerja di bank itu. Gitu, Ustaz. Suruh ibunya berhenti dulu dari sana baru tanyakan ke saya. Kalau kerja di daycare itu hukumnya gimana, Ustaz? Haram. Gajinya halal atau haram gitu? Haram. Haram. Kalau gitu. Tahu sekarang ya kemana? Iya. Jadi haram ya, Ustaz, ya untuk kerja di daycare itu. Resign. Iya, haram. Ayah ada. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu Ustaz mengapa dikatakan saham syariah di Bursa Efek. Pernah menjadi investor juga sebelumnya, tapi seiring berjalannya waktu ada yang mengganjal di pikiran saya pribadi berkaitan dengan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Bahwasanya hampir semua perusahaan yang terdaftar di bursa itu mempunyai hutang di bank konvensional. Otomatis jika saya menjadi investornya maka berarti sama saja saya berhutang dan termasuk yang diancam dalam hadis. Tidak pantas bagi saya pribadi untuk menjustifikasi ini salah dan itu benar sehingga kemudian saya klarifikasi mengapa DSN memberikan fatwa saham syariah. Dan ketika saya mengikuti dalam sebuah acara berkaitan saham dan kebetulan ada salah satu DSN salah satu anggota DSN MUI tersebut bahwa ketika saya mengatakan kok bisa dikatakan syariah, ia mengatakan salah satunya adalah kaidah fikih yang mutafakun alaih ma la yudraku kulluhu la yutraku. Jika tidak didapati seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Iya, artinya kalau Anda tidak bisa sehari merokok 10 batang, 2 batang halal gitu. Enggak, kalau berzina biasanya 5 kali sehari, sekali aja sekarang. Itu yang dikatakan DSN MUI. Memang belum. Itu kaidah dari mana? Memang malayudrokukul itu kaidah fikih. Fikih siapa itu? Ada 40 kaidah fikih. Bilang ke dia. Berarti kalau berzina 5 kali haram, sekali aja boleh enggak? Kan apa-apa enggak ditinggalkan semuanya. Belum selesai Ustaz. Ah ya, selesaikanlah. Memang belum 100% syariah, akan tetapi memang belum 100 syariah akan, tapi akan 100 dengan secara tahap, ujarnya. Udah berapa lama ini? Sejak tahun 92 syariah itu, sekarang sudah 2019. Sudah berapa puluh tahun itu? Hah? Hah? 27 tahun. Katanya masih periode peralihan-peralihan, enggak akan bakar beralih. Beralihnya ke neraka ya. Anda mau bertobat kepada Allah, ya, enggak bisa bertobat itu merokok dari sehari 5 kali menjadi sehari sekali, nanti sampai hilang, enggak. Bertobat berhenti. Allah pun mengatakan dalam riba, fantaha. Fa, fungsi huruf fa dalam bahasa Arab menggabungkan dua kalimat, tertib ta'kibi. Langsung ini selesai, langsung masuk ke kalimat kedua. Kata Allah, siapa yang mengetahui bahwa Allah mengharamkan riba, langsung dia berhenti. Itu yang Allah ampuni. Kalau dia bilang, saya sih tahu riba itu haram, tapi saya mau merencanakan masa depan setelah pensiun, ya mungkin ya setahun dua tahun lagi saya resign. Ini belum bertobat dia. Mati besok pagi, mati dalam keadaan berbuat riba. Alhamdulillah, memang saya sudah lama keluar karena ada... Sebelum mati kan ya? Ya. Alhamdulillah. Sudah dari sekarang udah lama banget. Alhamdulillah. Lama. Alhamdulillah. Kemudian juga argumentasi DSN MUI dalam fatwa yang menentukan rasio utang berbasis bunga terhadap modal merujuk kepada pendapat Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa... Al-Ghazali mengatakan apa? Boleh berbuat riba 45%? Enggak, yang menyatakan bahwa dalam sebuah bisnis atau usaha modal tidak boleh kecil dari hutang. Apa? Ulangi. Yang apa? Menyatakan bahwa dalam sebuah bisnis atau usaha modal tidak boleh kecil dari hutang. Modal tidak boleh kecil. Tidak maksudnya boleh kecil. Apa? Jadi kalau misalnya buat usaha perusahaan, modalnya harus besar daripada hutangnya. Boleh berutang riba. Pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mana? Tadi akadnya bilang Ghazali, sekarang Imam Syafi'i. Akadnya apa namanya, antara pinjaman dan ribanya itu gabung, tapi jumhur tadi ana dengar dari Ustaz langsung ini terpisah. Jadi sehingga hutangnya sekarang mereka, kasusnya kalau Anda beli sahamnya, Anda berarti mewakilkan mereka untuk melakukan pinjaman riba. Sudah berdosa Anda. Ya Ustaz, itu dari DSN MUI ketika saya berdiskusi, dan itu jawaban mereka. Kemudian saya punya pertanyaan, ini pertanyaan saya, apakah sukuk itu termasuk hilah Ustaz? Hanya tipu daya jual beli, tapi seakan-akan pinjaman yang bertambah juga gitu. Ya, seperti itu di buku Harta Haram. Ya. Iya, seperti itu di buku Harta Haram. Kemudian ada pembahasan sukuk di sini. Tinggal Anda baca. Saya bacakan halamannya. halaman 502 sampai 509. Baca di situ ya. Kemudian satu lagi Ustaz, dalil misalnya kita udah bertaubat nih daripada pekerjaan yang haram, kemudian uangnya bertumpuk-tumpuk banyak. Uangnya bertumpuk-tumpuk. Maksudnya banyak. Banyak mungkin 100 juta. Nah, saya ingin menanyakan, kita berhak mengambil kebutuhan pokoknya selama 1 tahun. Nah, dalil daripada pengambilan selama 1 tahun itu, saya ingin mengetahui dalilnya Ustaz. Baca buku haram dari awal sampai akhir, Anda temukan insya Allah di sana dalilnya. Para butuh ilmu zaman sekarang pemalas. Kita perlu di... Baca dari halaman 622 sampai halaman 630. 622 sampai 630. Oke, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu ijma' ini nukil oleh Imam Nawawi bahwa, dan termasuk Syekhul Islam bin Taimiyah, bahwa orang yang harta di tangannya semuanya didapatkan dengan cara yang haram. Yang haramnya itu pihak pemberi uangnya redo. Kalau dia tidak redo seperti korupsi atau mencuri, itu tidak boleh dia gunakan, harus dikembalikan kepada orang yang dizaliminya. Tapi bila transaksinya diharamkan oleh Allah dan pemberi jasa, pemberi uangnya redo, seperti Anda bekerja di bank, kan redo dia memberikan Anda uang jasa Anda. Tapi Allah mengharamkan memurkainya. Ya, ini yang wajib uangnya diberikan kepada fakir miskin. Tapi kalau Anda bekerja sebuah perusahaan, Anda korupsi uangnya, Anda berikan ke fakir miskin, Anda berdosa. Anda wajib menyerahkan uangnya kepada orang yang dizalimi tadi, atau minta kerelaannya, atau siap-siap masuk penjara. Ya. Kemudian bila di tangan dia seluruhnya adalah uang yang haram dalam bentuk jenis yang tadi, itu uang diberikan diantaranya kepada fakir miskin. Kalau ditarik dari dia 100%-nya, ada aset tanah, rumah, kendaraan, uang tunai dan segala macam harta, dia menjadi fakir miskin di saat itu juga. Jelas? Daripada diberikan kepada fakir miskin yang lain, sekarang statusnya fakir miskin atau tidak? Ya. Fakir miskin berapa boleh dapat uang yang haram ini? Sama dengan menghitung berapa fakir miskin boleh mendapat zakat. Bagaimana memberikan zakat kepada fakir miskin? Yaitu hitung kebutuhannya setahun ke depan untuk kebutuhan pokok. Setelah umpamanya dia kebutuhannya per bulan 10 juta. Pendapatannya maksimal 5 juta. Berarti kekurangannya 5 juta per bulan kali 12, 60 juta. Dia berhak terima zakat 60 juta. Ada A berzakat kepada dia 30, dia terima masih halal lagi 30. Ada B berzakat ke dia 10, dia terima masih halal 20. Besok ada C berzakat ke dia 20. Setelah itu 1 rupiah pun dia terima zakat haram. Sekarang statusnya bukan fakir miskin lagi. Jelas? Maka begitu juga menghitung orang yang bertaubat dan semua harta dan asetnya adalah didapatkan dengan cara riba tadi. Paham? Hah. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya masalah fikih, Ustaz. Jadi ada kasus di tempat pekerjaan saya. Saya bekerja di kantoran. Yang kadang kita keluar ke site atau ke luar kantor lah ini, Ustaz. Kadang dalam satu kegiatan itu melebihi jam kerja kita yang ditentukan oleh perusahaan. Katakanlah 2 jam, 3 jam, dan itu umumnya itu dianggap lembur, Ustaz. Tapi dibayar ini, oleh perusahaan. Kadang perusahaan itu, ini menurut info teman-teman, Ustaz, ya, itu gak dianggap. Nah, tidak dibayarnya. Tidak dianggap lembur, dihanguskan aja gitu, Ustaz. Dihanguskan. Jadi enggak dianggap. Ketika kita siapa ACC, yang dihanguskan? Enggak cair gitu, Ustaz. Yang dihanguskan siapa? Maksudnya lembur yang kita ajukan tidak di ACC karena dianggap kayak enggak lembur aja gitu, Ustaz. Dan nanti di akhirat terima ya lemburannya. Nah, yang saya mau tanyakan, Ustaz, beberapa info dari teman itu, mereka mengakali karena mereka merasa ini haknya dia, dimasukkan ke hari yang lain, tapi yang dianggap lembur. Misalnya hari Senin lembur 2 jam, hari Rabu lembur 5 jam, agar 2 jam nanti ini cair, dimasukkan ke hari yang Rabu, Ustaz. Jadi yang mulanya 5 jam itu diperpanjang jadi 7 jam. Ini bagaimana, Ustaz? Berbohong apa tidak dia? ya itu saya bingungnya di situ. Maksudnya ini kan hak kita sebagai pekerja. Saya tidak mungkin mengatakan bohong boleh. Rasulullah mengatakan iyyakum wal kadzib. Ya, tapi Anda ambil tanpa pengetahuan dia tanpa berbohong boleh. Tapi saya khawatir Anda dilaporkan ke polisi. Umumnya Anda bawa laptop ini sama nih dengan nilai lembur dan saya. Anda jual ke pasar, besok Anda datang ke polisi. Ya. Dalam Islam kalau suami istri boleh. Seperti Hindun mengadukan suaminya Abu Sufyan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, fa inna Abu Sufyan rajulun syasyih. Yu'tini ma la yakfi li wa li iyali. Afa akhudhu min malihi? Qal khudhi ma yakfiki wa waladaki. Hindun mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Sufyan orangnya kaya tapi pelit. Dia memberi nafkah untuk saya dan anak-anaknya tidak cukup untuk kami. Apakah boleh saya ambil dari hartanya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambil untuk kecukupanmu dan anak-anakmu. Itu kalau aman. Ya, kayaknya enggak ya. Aman sih, Ustaz. Ya. Nah, itu perusahaan jadinya ya kita karyawannya kayak ya udah di akhirat aja yang lebih aman. Akhirat aja, Ustaz. Berarti kita harus ikhlas karena Allah aja, Ustaz. Kalau ikhlas dapat pahala doang, kalau di akhirat Anda dapat itu lembur. Nah. Terserah, nah, Ustaz, pilihan mana enggak apa-apa. Pertanyaan kedua masih berhubungan dengan pekerjaan saya. Jadi ada info dari teman-teman saya yang sering keluar kota untuk sebuah pekerjaan. Mereka berhubungan dengan PT-PT yang lain, klien dari PT saya, yang kita melakukan proyek mereka. Kadang di situ diberikan seperti uang entertain gitu, Ustaz. Seperti makan atau ajak makan bersama atau bagaimana. Entah tujuannya mau mensuap atau gimana. Saya enggak tahu, cuman saya suap mau tanya nasi, gitu. Bukan menyuap saya, tapi rasuah. Ya. Jadi saya mau tanya Ustaz, bagaimana kita menentukan sebuah pemberian itu bisa menjadi suap? Ustaz. Takutnya entertain ini jadi suap, ya. Karena sedikit terpaksa juga gitu teman-teman. Tanyakan ke perusahaan Anda. Kalau mereka ngasih saya makan siang, boleh enggak? Kalau mereka bilang boleh, tapi besok makan siangmu dipotong gajinya. Berarti kan tidak boleh berarti. Iya, nggak boleh. Jangan sih. Lakukan. Kalau tetap lakukan berarti haram. Berarti, tapi kita termasuk ngasih suap nggak sih, Ustaz? Karena kan dalam hadis disebutkan. Anda yang ngasih atau yang makan? Saya ngasih juga makan juga sih, Ustaz. Berarti Anda pemberi juga, penerima juga. Iya, kalau jadi Rasulullah mengatakan pemberi dan penerima masuk neraka, berarti dua kali Anda masuk neraka. Naudzubillah, Ustaz. Naudzubillah. Yang satu sebagai pemberi, yang satu sebagai penerima. Ya, itu. Jangan lakukan, bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Rizki bukan dengan cara yang haram kita dapatkan. Berarti ketika kita diminta seperti itu, niat kita biar aman apa? Sedekah apa? Bila-bila sedekah-sedekah, jangan diterima dan jangan diberikan. Jelas? Ya, jadi kita kasih aja gitu. Hah? Kita kasih uang itu aja ya. Maksudnya gimana, Ustaz? Maksudnya hal ini tuh. Kenapa dikasih uang dia? Karena hal ini sangat susah untuk dihindari, Ustaz. Maksudnya tidak ada yang susah dihindari. Ya, yang susah itu menghindari neraka, itu ya susah. Iya, Rasulullah sallallahu alaihi mengatakan ketika beliau dengan dihadapan para sahabatnya mendengar suara dentuman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu batu yang dilemparkan 70 tahun yang lalu sekarang baru jatuh ke dalam dasar neraka sampainya. Kalau Anda masuk ke negara neraka pasti enggak bisa keluar lagi. Walau pakai rasuah, enggak ada malaikat yang mau terima rasuah. Hah? Naik Anda ke atas 70 tahun. Itu yang susah. Nolak itu kan yang susah. Nolak itu untuk tidak memberikan rasuah, untuk tidak menerima rasuah, tidak ada yang susah. Saya kira bukan Anda saja yang menghadapi hal seperti ini. Hampir semua kita menghadapi seperti ini. Saya dosen juga menghadapi hal seperti ini. Baik, Ustaz, syukur jazakallahu khair nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Ustadz dan memberkahi kita semua yang hadir di sini. Begini Ustadz, saya join bisnis bersama dengan teman, yang mana di dalam bisnis itu ada memproduksi hijab atau kerudung fashion atau tidak syar'i. Kerudung fashion itu artinya tidak syar'i? Iya, tidak syar'i Ustadz. Pertanyaannya, bagaimana hukum menjual kerudung atau hijab seperti itu Ustadz? Tentu tidak boleh Ibu menjual sesuatu yang tidak syar'i. Terkesannya kerudung menutup aurat tapi tidak menutupi aurat. Kayaknya tidak boleh menjualnya. Apakah nanti bisa akan mendapatkan dosa jariah Ustadz? Mendapatkan dosa menjual kerudung? Maksudnya kalau tetap dijual akan mendapatkan dosa jariah juga enggak Ustadz? Wallah ta'ala alam, yang jelas dosa jual barang dipakai untuk maksiat, iya. Begini Ustadz, kan hijabnya itu udah diproduksi. Saya udah menyampaikan kepada teman saya untuk keluar dari bisnis itu. Cuman saya dipinta untuk tetap bertanggung jawab untuk tetap menjual produk yang sudah diproduksi Ustadz. Jadi gimana, apa yang harus saya lakukan? Anda punya saham berapa persen di sana? Persennya saya kurang tahu pasti Ustaz. Ambil sebanyak barang Anda tadi, olah lagi untuk jadikan lap tangan, telap kaki. Itu enggak apa-apa, fashion. Oh. Jadi saya ambil barang yang diproduksi sebesar nominal modal saya, terus saya jadikan yang lain gitu ya Ustaz? Iya, jadikan hal yang mubah. Siapa nanti tahu, wah ini bagus ini kata. Jadi mahal harga lap kaki fashion. Oh baik Ustaz, terima kasih, jazakallah khairan. Allah yang barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi majelis ini dan seluruh umat muslim. Allahumma amin. Ustadz, jadi ini ceritanya sepupu saya adalah seorang istri yang berhenti bekerja karena ingin lebih mengurus suaminya seperti itu. Kemudian baru-baru ini dia mengetahui kalau ibunya itu memiliki hutang terhadap rentenir. Apakah sepupu saya ini boleh untuk bekerja lagi untuk melunasi hutang ibunya tersebut terhadap rentenir? Sebenarnya kejadian ini bukan yang pertama kali. Jadi dulu sebelum dia menikah juga pernah terjadi kejadian seperti ini. Dan hutang-hutangnya itu sudah dibayarkan oleh dia ke rentenir tersebut. Dan ternyata sekarang kejadian lagi. Ibunya punya aset harta? Punya, dan sudah maksudnya berusaha dijual. Cuman kan kalau jual kayak tanah atau rumah gitu Ustadz, itu waktunya gak bisa dalam kurun waktu yang cepat. Minta kepada Allah, karena Allah berikan rezeki, tidak ada yang susah. Kalau misalnya istrinya ini sepupu saya ini maksudnya bekerja lagi, bagaimana Ustadz? Karena nggak akan bakal selesai, nanti ibunya ngutang lagi. Oke Ustadz, syukron. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, ada 3 pertanyaan tapi singkat-singkat. Yang pertama, waktu itu kami bertiga bikin sebuah bisnis perusahaan telekomunikasi. Kemudian setelah berjalan 1 tahun, saya ada rencana melepas sebagian saham. Mau jual sebagian saham? Mau jual. Saham. Anggaplah waktu itu saham saya 200, kemudian saya jual 100. 200%? 200 juta. Kemudian saya mau jual. Persentasenya berapa? Persentasenya kurang lebih 15%. 15%. Kemudian nilai awalnya 200. Iya, Tat. Terus saya merencana jual separuh. Jual 100 juta. Anda tadi berapa persen tadi? 15%. Jual 7,5%. Betul. Terus kemudian apakah boleh nilai yang 100 juta tadi saya jual dengan harga 120 juta gitu misalnya? Boleh. Tadi kan di awal kita katakan boleh. Boleh. Ya. Sekarang, Tat. Kemudian pertanyaan kedua, perusahaan ini banyak barangnya, kurang lebih ada 600 item. Di salah satu itemnya itu voucher game online. Itu boleh apa tidak, Tat? Voucher game online itu apa maksudnya? Jadi seseorang bisa memainkan suatu game, membeli voucher itu untuk kayak membeli apa ya, saldo gitu ya. Saldo untuk main game. Iya gitu kurang lebih, Tat. Game-nya game halal apa game haram? Game yang pasti game sia-sia. Hah? Game sia-sia. Saya ulang, pertanyaannya game-nya halal atau haram? Ana belum pelajari game-nya haram atau halal. Ada wanita terbuka auratnya? Ana belum pelajari, Tat, karena sendiri belum pernah main game-nya. Cuman Ana lihat di press list-nya itu ada voucher game online. Berapa persen? Kecil, mungkin enggak nyampe 5%. Ya, berarti yang dia jual ke orang tadi yang nilai yang halalnya saja. Nilai yang halalnya. Iya, Tat. 5% dari saham Anda, katakan ini tidak saya jual. Oh, iya. Tapi saya lepas seluruhnya, tapi ini tidak saya nilai. Tidak saya masukkan ke dalam nilai. Paham maksudnya? Iya, Tat. Nilainya tadi umpamanya 200 juta 7%, 7,5% tadi kan ya. Iya. Yang ini ada 5% dari keseluruhan. Iya. Berarti 5% dari 7,5% berapa persen itu? 3,75%. Hah? 3,75%. 0,3. Kan Anda kan 7,5% sama 7,5%, betul. 0,3 kan ya? Oh iya, 0,375%. 0,37. Ya. Anda katakan yang saya jual kepada Anda adalah 7,4 sekian persen yang saya jual dengan nilai sekian. Iya, Tuan. Kenapa ada yang begini-begini? Kan tertulis 7,5 ya? Karena ya. 5% dari keseluruhannya adalah suatu yang haram. Ya, Tad. Artinya perusahaan itu tidak boleh menjual voucher game online, ya, Tad? Tadi kan haram. Ya. Kemudian, kita sebagai pemilik perusahaan, apakah boleh memotong pajak PPh 21 atas penghasilan karyawan, Tad? Kemudian kita setorkan ke negara. Berarti Anda adalah penarik pajak. Ya, iya kan? Iya. Rasulullah sudah menjanjikan penarik pajak tidak masuk surga. Berarti solusinya kita naikkan ini, Tat, ya. Misalnya gajinya 4 juta, pajaknya 100 ribu, berarti kita tetap gaji 4 juta, 100 ribu beban perusahaan gitu, Tat, ya. Suruh mereka yang bayar pajak sendiri, jangan Anda yang tarik. Oh. Bisa. Bisa. Alhamdulillah kalau bisa. Ya, Tat. Sekarang, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau penarik pajak, mereka dapat gaji narik. Kalaupun masuk neraka, mereka kan sudah dimakan gaji. Kalau Anda tidak dapat gaji untuk narik, tapi mendapat neraka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menanyakan dua hal. Yang pertanyaan pertama hanya sebagai pengantar. Kalau misalkan belum clear, baru lanjut ke pertanyaan kedua. Pertama untuk berapa menit lagi, Hasan? Jangan panjang-panjang, cepat. Ya, untuk pertanyaan pertama, apakah benar Ustaz diperbolehkan bekerja di suatu perusahaan yang bergerak di usaha yang halal, namun memiliki pendapatan haram berupa bunga yang disimpan di bank, namun tidak melebihi 5% dengan syarat dia tidak bekerja yang pekerjaannya terlibat langsung dengan transaksi ribawi, dan yang kedua dia mengakui bahwa perusahaan itu memang tidak sepenuhnya halal. Bukan itu saja, yang 5% dari gaji dia berarti tidak halal, kan dibayar pakai bunga. Oh ya, sama yang ketiga, dia menyisihkan gajinya sesuai dengan porsi persentase pendapatan haram. Anda gaji kerja 100% dapat gaji 95 mau. Kan 95% gaji yang halal, karena yang persen adalah bunga. Kalau mau ya silahkan. Berarti tidak boleh 100%-nya, maka keluar saja dari perusahaan. Alhamdulillah, cari yang 100% halal. Oke. Syukran, Ustaz. Terima kasih. Sudah jam 3. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kita tutup ya, Ibu, karena berapa menit lagi azan asar.